Selamat malam RCTI. I know this is waiting for me to say forever. I know that I sometimes just don't know how to tell. I want to hold and kiss her, give her my love. Selamat malam semuanya. Ganteng ya. Selamat bertemu lagi dengan saya dan Masterpiece bersama Oni dan orkestranya. Malam hari ini kita bertemu lagi seperti yang pernah saya janjikan. Dan ternyata alhamdulillah malam ini adalah malam... Gak ada yang bilang ya jas saya jelek nih tadi. Udah pas belum? Ya. Dasinya miring enggak ya? Alhamdulillah malam ini adalah malam kedua dari Masterpiece, jadi episode 2. Dan tadi adalah sebuah lagu kangen yang pernah saya ciptakan di tahun 1992. Tepatnya itu 21 tahun yang lalu ya. 21 tahun yang lalu saya mengarang lagu ini tahun 1992. Dan You're All I Need adalah lagu yang pernah dirilis di Indonesia dari tahun 1991. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang saya waktu itu tergila-gila banget dengan lagu You're All That I Need. Pas banget saya baru lulus SMA, lagu itu muncul dan membahana di seluruh negeri waktu itu. Hampir semua perpisahan SMA waktu itu tahun 1991, lagunya itu semua dan tentunya mempengaruhi saya waktu mengarang lagu Kangen. Sehingga lagu Kangen itu mirip banget dengan lagu You're All I Need. Tapi anehnya ketika lagu itu diperdengarkan kepada pengarang lagunya, penyanyi dari White Lion, band yang menyanyikan lagu You're All That I Need, lagu itu benar-benar diperdengarkan kepada Mike Tramm waktu itu pas lagi di Indonesia. Tapi anehnya Mike Tramm bilang, ah enggak, lagu ini sama sekali enggak terpengaruh dengan lagu You're All That I Need. Katanya lagu ini benar-benar beda dari You're All That I Need. Kepo deh dia. Padahal saya terang-terangan memang terinspirasi dari lagu itu. Tapi menurut Mike Tramm sama sekali enggak sama gitu.